Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala al-mas'alah ats-tsaniyah dari Kitabul Jihad, masalah yang kedua terkait syurutul jihad, syarat-syarat ibadah jihad fi sabilillah. Yusyaratu liwujubil jihadi sab'atu syurut. Dipersyaratkan dalam jihad 7 syarat. Wahya ialah al-Islam, beragama Islam, al-bulugh, usia yang sudah masuk, baligh, al-aql, berakal, al-dhukuriyah, laki-laki, al-hurriyah, merdeka, wal istita'atul maliyati wal badaniyah, kemampuan secara materi maupun fisik, wassalamatu minal amradi wal adrar, selamat dan selamat dari al amrad, penyakit maupun kecacatan, sesuatu yang memudaratkannya. Itulah 7 syarat yang dengannya seorang jika terpenuhi syarat-syarat ini, maka dia terkena kewajiban al-jihad. Yang dimaksud jihad di sini adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Yang hukumnya fardu kifayah. Adapun jihad yang hukumnya fardu ain, maka seluruhnya berjihad sebatas sesuai kadar kemampuannya. Namun yang kita bahas ini adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Dan itulah hukum umum. Secara umum hukum jihad adalah fardu kifayah. Maka dari syarat yang pertama al-Islam, fala yajibul jihadu alal kafir. Maka jihad tidaklah wajib bagi orang kafir. Li'annahu ibadatun. Karena ia merupakan ibadah. Wal ibadatu la tajibu alaih. Dan orang kafir tidak terkena kewajiban ibadah. Maksudnya, orang kafir itu ada penghalang yang menghalangi diterimanya amalan dia, yaitu al-kufur, sampai dia masuk Islam. Wala tasihhu minhu, demikian pula orang kafir tidak sah ibadahnya. Wali annahu, ini yang pertama, sebab kenapa orang kafir tidak sah, tidak terkena kewajiban jihad, karena yang pertama dia kafir, tidak sah ibadahnya dan tidak terkena kewajiban. Yang di sini dimaksud tidak terkena kewajiban al-jihad tersebut. Wali annahu la yatawafaru fihi al-ikhlas. Sebab yang kedua, dikarenakan orang kafir itu tidak terpenuhi padanya kriteria keikhlasan. Bagaimana dia ikhlas dalam beramal mengharap wajah Allah, sedangkan dia adalah seorang yang kafir. Kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin dia bisa ikhlas dalam beramal. Wal-amanatu wal-wat-ta'ah. Demikian juga tidak terpenuhi kriteria al-amanah. Orang kafir tidak bisa kita percayai. Apalagi dalam masalah jihad. Bisa saja dia berkhianat. Bisa saja dia membuat makar. Membuat tipu daya terhadap kaum muslimin atau menggembosi kaum muslimin sehingga kaum muslimin merasa kecil di hadapan musuhnya. Tidak amanah. Orang kafir tidak bisa kita percayai. Wata'ah. Dan juga orang kafir bisa saja dia tidak taat kepada pemerintahnya, kepada pemimpinnya. Di saat pemimpin yang memerintahkan untuk melakukan ini, orang kafir tidak mau taat. Fala yu'dhanu lahu bil khuruji ma'ajaisil muslimin. Sehingga orang kafir tidak diberi izin untuk keluar bersama rombongan pasukan kaum muslimin. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulil musyrik, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajulil musyrik alladhi tabi'ahu fi Badr. Rasulullah mengatakan kepada seorang musyrik yang mengikuti beliau pada peperangan Badr. Maka beliau mengatakan, "Farji', falan astaina bi musyrikin." Kembalilah kamu karena sungguhnya aku tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik dalam berjihad. Nah, di sini sebuah permasalahan, yaitu hukum meminta bantuan kepada orang kafir dalam al-jihad. Di sana ada khilaf di antara para ulama, pendapat sebagian al-ilm, pendapat al-Imam Malik dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, dan juga sebagian al-ilm yang lain. Berdasarkan hadis ini, mereka menghukumi bahwa secara mutlak tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir. Secara mutlak. Dan juga dikarenakan sebab-sebab tadi. Karena orang kafir tidak bisa dipercaya. Orang kafir tidak bisa dipercaya. Terlebih jika dia berada di pada barisan kaum muslimin. Pendapat yang kedua dari pendapat para ulama, yaitu dirinci. Apabila kaum muslimin membutuhkan orang kafir, ini syarat yang pertama. Jadi meminta bantuan kepada orang kafir, itu hukumnya boleh menurut pendapat yang kedua ini. Pendapat ini juga dipilih sebagian ahli ilm, seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Bahwa dibolehkan meminta bantuan dengan orang kafir, kepada orang kafir, namun dengan dua syarat. Yang pertama, ada kebutuhan atau kondisi yang diperlukan sekali, darurat. Meminta bantuan orang kafir karena ada kebutuhan, ini yang pertama. Yang kedua, orang kafir yang dimintai bantuannya adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, orang yang secara zahir dia bisa dipercaya. Jika terpenuhi dua syarat ini, maka boleh seorang meminta bantuan orang kafir ini, yang kita sudah percaya dia karena sudah dekat dengan dia misalnya, atau tahu, atau dia sebagai orang yang sudah terpercaya dan tidak bisa dia melakukan khianat misalnya karena alasan tertentu. Maka di sini dibolehkan oleh sebagian ulama. Dan juga di antara dalil yang mereka gunakan adalah bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah minta bantuan kepada orang musyrikin. Di antara dalam peperangan Khaybar, dalam sebuah riwayat. Namun terdapat khilaf, apa terdapat perselisihan apakah hadis itu sahih atau dhaif. Kesimpulannya mereka berdalil dengan hadis ini bahwa Nabi SAW dalam peperangan Khaybar meminta bantuan kepada seorang musyrik. Meminta bantuan kepada orang musyrik. Dan juga di saat Rasulullah SAW hijrah, melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau meminta bantuan kepada seorang musyrik. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa boleh meminta bantuan dengan orang, kepada orang musyrik selama kita percaya kepada orang itu. Yang kedua, selama kita butuh. Jika sudah hilang kebutuhan kita kepadanya, sudah tidak perlu kita meminta tolong kepada dia. Sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW dalam beberapa peristiwa. Inilah perinciannya. Adapun yang di peristiwa Badar, Rasulullah SAW tidak butuh kepada orang tersebut karena sudah tidak diperlukan orang ini. Orang musyrik ini tidak diperlukan untuk membantu Rasul dalam perangan Badar, sehingga Rasul menyuruh dia untuk kembali pulang. Tapi itulah syarat yang pertama adalah al-Islam. Wajibnya jihad kepada orang yang terpenuhi syaratnya, yang pertama adalah al-Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh usya baligh. Sehingga kata beliau, wa kadzalika la yajibu 'ala as-sabiyyi ghairi al-balighi. Sehingga tidak wajib jihad itu bagi anak yang belum masuk usia baligh. Li'annahu ghairu mukallaf, karena dia belum terkena kewajiban ini. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, juga berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau annahu 'arada nafsahu, beliau menawarkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, untuk berperang di hari Uhud. Ibn Umar waktu itu masih kecil, masih muda. beliau menawarkan dirinya untuk ikut serta dalam perang Uhud. Wahwa ibnu arba, wahwa ibnu arba asyarat sanah. Dan beliau waktu itu usianya masih 14 tahun. Falam yujizhu fil muqatalah. Maka Nabi SAW beliau tidak mengizinkannya untuk serta dalam peperangan. Nah, ini syarat yang kedua, yaitu usia balig. Sehingga yang belum balig tidak wajib. Dan tidak perlu dia untuk keluar berperang. Syarat yang berikutnya yaitu al-aql, berakal. Wa kadzalika al-majnun la yajibu alaihi al-jihad. Sehingga orang yang gila tidak wajib untuk keluar berjihad. Li'annahu marfu'un anhu al-qalam wa laysa ahlu at-taklif. Karena dia terangkat darinya pena kewajiban dan juga pena dosa terangkat dari orang gila ini. Dan juga dia bukanlah orang yang mendapat beban. Wa la yajibu 'alal 'abd, demikian pula jihad ini tidak wajib bagi hamba sahaya, statusnya seorang yang statusnya budak, bukan merdeka. Kenapa? Li'annahu mamlukun li sayyidih, karena dia milik tuannya. Wa lal mar'atu, demikian pula jihad tidaklah wajib bagi wanita. Li hadithi Aisyah, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, qalat ya Rasulullah, hal ala nisa'i jihadun? Beliau bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah wanita itu ada jihad untuk wanita? Faqala jihadun la qitala fih, ada jihad tetapi yang tidak ada peperangan padanya, tidak ada angkat senjata di dalamnya. Yaitu al-hajj wal-umrah, adalah haji dan umrah. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, nara al-jihada afdalul amal, afalanu jahid. Ya Rasulullah, kita semua menganggap bahwa jihad adalah amalan yang paling utama. Tidakkah kita juga ikut serta dalam amalan jihad ini, supaya meraih amalan yang utama tersebut sebagaimana laki-laki? Maka Rasul menjawab, lakin afdhalul jihadi hajjun mabrur. Akan tetapi, untuk kalian maksudnya, sebaik-baik jihad untuk kalian wanita adalah haji yang mabrur, haji yang diterima. Nah, sehingga haji itu merupakan jihad bagi wanita. Dari sini terdapat dalil bahwa wanita tidaklah terkena kewajiban berperang. Qala wa ghairul mustati', demikian pula orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu, baik dari sisi harta maupun dari sisi badannya, tidak mampu. La yastati' wa huwa alladhi la yastati' hamla silahi li dha'fin aw kibarin. Yaitu adalah orang yang tidak kuat, tidak mampu untuk mengangkat senjata berperang karena dia lemah, orang yang lemah atau sudah usia lanjut. Wa kadzalikal faqir, maka dia tidak wajib untuk berangkat jihad dari sisi fisiknya lemah, sudah tidak mampu, maka tidak wajib. Wa kadzalikal faqir, demikian pula orang fakir. Alladzi la yajidu ma yunfiqu fi tariqih, orang fakir yang tidak punya bekal untuk perjalanan jihad. Bekal yaitu harta yang lebih, fadilan an nafaqati iyalihi, harta yang lebih dari nafkah untuk keluarganya. La yajibu alaihim al-jihad, tidak wajib bagi mereka untuk keluar berjihad. Yani seorang yang fakir, di mana seorang yang ingin berangkat jihad itu butuh biaya. Jika sifat jihad yang jihad yang harus keluar dari daerahnya, butuh biaya, kendaraan. Sedangkan dia fakir, keluarganya membutuhkannya. Jika ditinggalkan, maka tidak ada yang memberi nafkah kepada keluarganya. Dan tidak ada harta yang lebih untuk diberikan nafkah selama pergian dia jihad. Jika ditinggal berangkat jihad, maka orang yang seperti ini tidak ada harta yang lebih dari nafkah untuk keluarganya. Dia terkena gugur darinya kewajiban jihad tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk diinfakkan di jalan Allah dalam berjihad. Itulah syarat-syarat wajibnya jihad. Yang pertama al-Islam, maka orang kafir tidak wajib baligh. Yang kedua adalah usia baligh. Anak kecil yang belum baligh tidak wajib. Al-aql, berakal. Sehingga yang tidak berakal, gila, tidak wajib. Al-dhukuriyah, laki-laki, sehingga perempuan tidak wajib. Al-hurriyah, yang kelima, yaitu al-hurriyah, merdeka, sehingga budak tidak wajib. Yang keenam dan ketujuh, yaitu kemampuan. Kemampuan, baik dari sisi harta maupun dari sisi badan, dari sisi fisik. Wa kadzalika man bihi dhararun, demikian pula orang yang cacat, au marad, atau orang yang sakit, au ghairi dzalika minal a'dzar la yajibu 'alaihi al-jihad, atau semisal udzur tersebut tidak wajib baginya untuk keluar jihad. Li'anna al-'ajza yanfi al-wujub, karena yang namanya al-'ajz, ketidakmampuan itu menggugurkan sesuatu yang wajib. Jadi hukum yang wajib itu gugur apabila seorang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit tidak ikut keluar berperang. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Azza wa Jalla, laisa 'alad du'afa wala 'alal mardha wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Laisa 'alad du'afa, tidak ada dosa bagi orang yang lemah, demikian pula orang yang sakit, demikian pula orang yang la yajiduna ma yunfikun, orang yang tidak memiliki apa yang mereka bisa infakkan di jalan Allah, yakni tidak memiliki harta untuk keluar berjihad. Idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka itu melakukan nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini terkait masalah al-jihad. Dan juga kelanjutan dari ayat-ayat ini Allah mengatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauk litahmilahum. Kelanjutan ayat ini, ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Kemudian Allah mengatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Jadi Allah mengkisahkan, jadi para sahabat zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang semangat dan dalam menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Mereka orang yang berlomba-lomba dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar seruan jihad, mereka sangat bergegas, semangat. Langsung semuanya keluar. Semua ingin ikut masuk daftar pasukan yang akan diberangkatkan berperang. Semua datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut serta dalam peperangan. Sampai-sampai orang yang memiliki uzur, orang yang sudah tua, yang sudah tidak kuat berjalan, orang yang sakit, keluar menemui Rasul untuk diangkatkan ke atas kendaraan supaya bisa berangkat jihad. Meminta, saya juga ikut ya Rasul. Sudah lemah dia, tidak mampu. Meminta kepada Rasul supaya disediakan kendaraan. Kemudian naikkan saya ke atas kendaraan supaya saya bisa mati di medan perang. Ingin mendapat keutamaan mati syahid. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum semangat dalam mencari al-hirs ala meraih keutamaan asy-syahid, asy-syahadah. Supaya bisa meninggal di medan tempur. Sampai-sampai orang yang sakit, orang yang cacat, semua keluar menemui Rasul untuk bisa ikut dalam perang tersebut. Maka turunlah ayat ini. Allah mengkisahkan tentang kondisi para sahabat tersebut. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Dan tidak ada dosa bagi mereka, orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad, mereka meminta untuk dibawa menuju medan tempur bersama kalian. Kemudian engkau mengatakan, kulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak memiliki kendaraan yang bisa membawa kalian menuju medan perang. Maka Allah mengisahkan tawallau. Maka ketika mereka mendengar jawaban Rasulullah SAW tersebut, bahwa Rasul tidak punya kendaraan, tidak bisa membawa mereka untuk ikut serta dalam peperangan, tawallau, mereka kemudian berpaling kembali dalam keadaan tafidu minad dami hazanan, mengalir deras air mata mereka karena sedih tidak bisa ikut dalam peperangan. Ini orang-orang yang ada uzur, para sahabat yang memiliki uzur, bukan orang yang sehat. Orang sehat kalau enggak berangkat perang yang hukumnya tidak ada uzur bagi dia, ini tidak ada sahabat yang demikian. Kecuali orang munafik yang tidak ikut dalam perang bersama Rasul, itu adalah orang-orang munafik biasanya. Ya, atau al-aghlab, kebanyakan demikian. Kecuali orang-orang yang ada udzur. Bahkan orang yang ada udzur, kondisinya demikian. Minta untuk diajak ke medan tempur supaya ikut dalam peperangan tersebut. Maka mereka tidak mendapat izin sehingga mereka kembali dalam keadaan bersedih. Bersedih tidak bisa ikut peperangan. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan terkait para sahabat ini, di saat Rasul sudah berangkat bersama sahabat-sahabatnya menuju peperangan, di tengah perjalanan beliau mengatakan, inna bil Madinah, sungguhnya di kota Madinah ada orang-orang lari jalan, masirtum masirah, wala qata'tum wadian illa salakukum fil ajr, illa ma'akum fil ajr. Di Madinah itu ada orang-orang yang kalian, yang seperti kalian, tidaklah kalian melewati suatu perjalanan, melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Mereka juga mendapat pahala, sama pahalanya dengan kalian, padahal mereka di Madinah. Apa kata Rasul? Habasahum al-udhur, habasahum al-marad, yang menghalangi mereka, mereka ditahan oleh udhur-udhur yang ada pada mereka. Tapi itulah kesimpulannya, bahwa di sini ketidakmampuan itu merupakan udhur. Dibolehkannya seorang tidak ikut serta dalam peperangan al-jihad. Tapi kemudian masalah al-thalithah, masalah yang ketiga, musqitatul hajj, penggugur kewajiban jihad. Setelah beliau menyebutkan syarat-syarat jihad, maka beliau menyebutkan hal-hal yang menjadikan kewajiban jihad itu gugur bagi seseorang. Qala hunaka adarun tusqitu an sahibiha al-jihad. Di sana ada udhur-udhur yang menggugurkan bagi seseorang kewajiban jihad untuk dia. Idza kana fardu ain au fardu kifayah. Baik itu jenis jihad yang fardu ain atau yang fardu kifayah. Telah kita ketahui apa itu jihad yang fardu kifayah dan apa itu jihad yang fardu ain. Kesimpulannya di sini beliau akan menjelaskan bahwa ada penggugur kewajiban jihad. Seseorang yang asalnya terkena kewajiban jihad, baik fardu ain atau fardu kifayah, bisa gugur kewajiban tersebut dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama dan yang kedua adalah al-junun was-sibah. Ini pengulangan. Yang pertama adalah al-junun, gila, dan as-sibah, yaitu usia yang masih kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallam, rufi al-qalamu an thalatha, pena dosa itu diangkat dari tiga orang, al-majnun, orang gila sampai dia sadar, anin na'imi hatta yastaqid, orang yang tidur sampai dia terbangun, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia berusia baligh, sudah mimpi. Yang ketiga al-unutha. Yang ketiga adalah al-unutha, yaitu perempuan. Fala yajibul jihadu alal unza, sehingga jihad tidaklah wajib bagi perempuan. Yang keempat, arriq, yaitu status budak, orang yang masih dalam perbudakan, belum merdeka. Maka dia, ini merupakan penggugur kewajiban jihad. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil abdil mamluki as-salihi ajran, bagi hamba sahaya itu memiliki as-salih, yang saleh mendapat dua pahala. Seorang budak yang saleh mendapat dua pahala. Bagaimana dia seorang budak bisa mendapat dua pahala? Iya. Karena dia saleh. Saleh mendapat pahala yang pertama dia menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dia tunaikan sebagai seorang budak, tetap dia beribadah kepada Allah, dia menunaikan hak Allah, mendapat pahala karena ini. Yang kedua, dia menunaikan hak-hak sayyidnya, hak-hak tuannya. Dia tunaikan hak-hak tuannya, maka dia mendapat dua pahala dari sisi ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sabda Rasulullah SAW itu hanya sampai sini saja. Lil abdil mamluki salih ajran. Sampai sini. Adapun kalimat yang berikutnya ini adalah ucapan Abu Hurairah, bukan dari sabda Rasul SAW. Sehingga ini disebut dengan hadis yang mudraj. Hadis mudraj itu hadis yang ada tambahan kata dari sahabat, bukan dari Rasulullah SAW. Jadi ada tambahan kata, ada tambahan kalimat dalam hadis yang mana itu bukan merupakan dari sabda Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, "Walladhi nafsi biyadih, laulal jihadu fi sabilillah." Ini ucapan Abu Hurairah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalau bukan karena jihad fi sabilillah wal hajj, dan bukan karena ibadah haji, wa birru ummi, dan bukan karena berbuat baiknya aku kepada orang tuaku, kepada ibuku, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Sungguh aku lebih cinta untuk mati dalam keadaan aku seorang budak. Ini ucapan Abu Hurairah, dan tidak mungkin Rasulullah mengatakan ucapan yang seperti ini. Jadi ucapan Rasulullah SAW adalah lil'abdil mamluk as-salih, lil'abdil mamluk as-salih ajran. Hamba sahaya yang saleh itu mendapat dua pahala. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, seandainya kalau bukan karena jihad fi sabilillah, bukan karena haji yang pahalanya besar, haji mabrur, kembali dalam keadaan diampunkan seluruh dosanya, kalau bukan karena amalan berbaktiku kepada ibuku, kalau bukan karena tiga amalan yang besar ini, aku lebih memilih untuk menjadi seorang budak yang soleh, sehingga mendapat dua pahala tadi. Jadi siapa? Ini bukan berkata Rasul. Dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah, yaitu intinya adalah, wabirru ummi, wabirru ummi, wabirru ummi, dan berbaktinya aku kepada ibuku. Nah, ibunya Abu Hurairah, seorang sahabiyah, masuk Islam, dan Abu Hurairah berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan ibu Rasulullah SAW, beliau kafirah. Ibunya Rasul kafir. Demikian pula bapak Rasul SAW di an-nar, sebagaimana kata Rasulullah SAW. Sehingga ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi kesimpulannya kembali kepada tema kita, yaitu ar-riq. Status budak itu adalah penggugur kewajiban al-jihad. Kemudian yang kelima dan yang keenam adalah adh-dha'ful badani wal 'ajzul mali, lemah dari sisi fisik. Yang keenam adalah ketidakmampuan dari sisi materi. Wal maradu wa 'adamu salamati ba'dhil a'dha', ba'dhil a'dha'. Demikian pula sakit atau dan kecacatan pada sebagian anggota tubuh. Kal 'ama wal 'araji syadid wa qad sabaqa dzikruha. Seperti buta, pincang yang sangat, yang telah berlalu pembahasannya. Yang ketujuh, adamu idnil abawain. Di antara penggugur haji, penggugur jihad yang berikutnya adalah adamu idnil abawain au ahadihima. Tidak ada izin dari kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Apabila idza kana al-jihadu tatawwuan, apabila jihad itu sifatnya adalah jihad yang sunnah untuk dia. Jadi tidak semua jihad itu hukumnya fardu ain. Ada yang fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika sudah ada yang berangkat jihad, kelompok yang mencukupi, maka bagi yang lainnya tidak wajib. Sunnah bagi yang lain. Nah, jika jihad itu sifatnya sunnah, maksudnya tidak wajib ain bagi dia, dan orang tuanya tidak mengizinkannya untuk berangkat jihad, maka di sini tidak wajib bagi dia untuk berangkat jihad, dan ini merupakan penggugur kewajiban jihad. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fasta'dhanahu fil jihad, dan orang itu meminta izin untuk ikut berangkat jihad. Maka Rasul mengatakan, ahayyun walidak, ahayyun walidaka, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, iya. Qala fa fihi ma fajahid, maka kembalilah kamu kepada keduanya, berjihadlah kamu kepada keduanya. Maksudnya apa? Berjihadlah kamu kepada keduanya, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, karena itu seperti amalan jihad. Fabirrul walidaini fardhu ain. Maka birrul walidain, amalan birrul walidain adalah fardhu ain, kewajiban yang hukumnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Wal jihadu fardhu kifayah fi hadhil halah. Sedangkan ibadah jihad itu hukumnya fardhu kifayah pada kondisi dia sekarang ini. Kondisi dia sekarang, jihad itu hukumnya sunnah. Karena sudah ada yang berangkat, sudah ada yang mencukupi. Fardhu kifayah hukumnya. Sedangkan fardhu ain itu harus lebih diutamakan. Fayuqaddimu fardhul aini ala fardhul kifayah. Maka harus dikedepankan yang namanya fardhu ain daripada fardhu kifayah. Birrul walidain lebih wajib apabila jihadnya itu adalah jihad yang fardhu kifayah, maka birrul walidain itu hukumnya fardhu ain. Terlebih apabila orang tua membutuhkannya, tidak ada yang membantunya, maka ini lebih ditekankan lagi. Qala fa idza ta'ayyana al-jihadu falaysa lahumā man'ahu wala idhna lahumā. Akan tetapi apabila jihad itu bagi dia menjadi hukumnya berubah menjadi fardhu ain, falaysa lahumā man'ahu, maka tidak perlu izin dari orang tua dan tidak ada hak bagi kedua orang tua untuk mencegahnya. Wala idna lahuma, dan tidak perlu izin dan restu dari keduanya. Apabila kapan? Apabila orang ini sudah terkena kewajiban jihad secara fardu ain. Kapan jihad menjadi hukumnya fardu ain? Bisa antum lihat pada pembahasan yang lalu. Jihad yang menjadi fardu ain itu kapan saja? Nah, apabila seorang terkena menjadi, maka walaupun orang tua tidak mengizinkannya, tetap dia harus berangkat berjihad fi sabilillah. Yang ke-8 dari penggugur haji, penggugur jihad, ad-dainu alladzi la yajidu lahu wafa'an. Orang yang berhutang yang tidak punya harta untuk melunasi hutangnya. Apabila idza lam yu'dhanu sahibuhu, apabila pemilik harta yang dipinjami utangnya, kreditur, pemilik harta itu tidak mengizinkannya untuk berperang. Wakana al-jihadu tatawu'an, dan jihad itulah jihad yang tatawu', jihad yang sunnah. Jadi orang yang punya harta, yang punya hutang, dan dia masih tidak punya uang untuk melunasi hutangnya, sedangkan jihad ini hukumnya fardu kifayah bagi dia, tidak fardu ain. Atau kata lain sunnah, bagi dia sunnah. Jihad ini hukumnya sunnah. Karena sudah ada yang berangkat, berjihad sudah cukup. Dia tidak berangkat pun tidak masalah. Dia ingin berangkat jihad, sedangkan dia masih punya hutang. Dan pemilik hutang tidak mengizinkan dia untuk berangkat. Karena jika dia meninggal nanti, siapa yang membayar hutangnya? Maka di sini tidak boleh bagi dia untuk berangkat jihad. Dikarenakan ini adalah hak manusia. Harus diselesaikan. Hak manusia itu dibangun di atas ketidakridhaan seseorang. Adapun hak Allah, maka dibangun di atas pengampunan. Allah Maha Pengampun. Adapun manusia, tidak. Manusia, hak manusia yang berkaitan dengan manusia itu harus dengan keridhaan dia. Dan juga termasuk hutang, semakna dengan hutang yaitu hak-hak yang lain yang harus dia tunaikan. Hak-hak yang lain yang ada pada orang lain yang harus dia tunaikan. Dia punya kewajiban, punya hak misalnya untuk menafkahi keluarganya orang fakir, tidak mampu. Dia ada kerjaan yang dengannya dia menjadi tulang punggung keluarganya. Jika dia tidak ada, maka keluarganya tidak ada masukan. Tidak ada yang beri nafkah kepada keluarganya. Maka menjadi seperti hutang bagi dia. Itu hak yang harus dia tunaikan. Sehingga di sini sama seperti hukumnya, seperti ad-dain. Atau hak-hak orang lain yang bukan piutang, tapi kewajiban yang harus dia tunaikan. Yang masih ada dalam tanggungan dia, misalnya ada kerjaan belum dia selesaikan. Dan itu adalah kewajiban dia, makanya termasuk dalam kategori ad-dain. Dan ad-dain itu tidak semata uang, tidak. Ad-dain adalah semua tanggungan yang ada pada seseorang itu semua disebut dengan ad-dain. Disebut dengan ad-dain yang harus dipenuhi, yang harus ditunaikan. Itu disebut dengan ad-dain. Apa dalilnya bahwa orang yang berhutang itu lebih mendahulukan bayar hutangnya daripada al-jihad, yaitu sabda Rasulullah SAW, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Mati syahid di jalan Allah itu menghapuskan seluruh dosa, seluruh segala sesuatu kecuali ad-dain, kecuali piutang. Fa idza ta'ayyana al-jihad fala idzna li gharimihi, akan tetapi apabila jihad itu hukumnya menjadi fardu ain bagi dia, maka tidak perlu izin kepada pemilik hutang itu. Ini jika hukumnya menjadi fardu ain. Apabila hukumnya hanya fardu kifayah, yakni sunnah bagi dia, maka dia harus lebih mendahulukan hutangnya. Yang ke-9, al-alimul ladzi la yujadu ghairuhu fil balad. Seorang alim, seorang yang berilmu, atau siapapun dari talabatul ilm, tidak mesti harus seorang alim yang besar ilmunya. Seorang alim, seorang yang berilmu, alladzi la yujadu ghairuhu fil balad, yang di mana tidak ada orang yang seperti dia di daerah tersebut. Orang ini menyampaikan ilmu agama di daerahnya. Orang yang dibutuhkan ilmunya di daerahnya. Dan tidak ada orang yang seperti dia. Misalnya satu daerah, awam, tidak paham as-sunnah, hanya dia yang berdakwah kepada sunnah. Kenapa? Li'annahu law qutila laftaqaran nasu ilaih. Maka orang alim yang seperti ini kondisinya, yang apabila dia yang sangat dibutuhkan di daerahnya, yang tidak ada orang yang bisa menggantikan posisi dia, ini termasuk penggugur kewajiban jihad. Karena seandainya jika dia berangkat dan terbunuh, maka manusia akan sangat membutuhkan dia. Idh la yumkinu li ahadin ayyahilla mahallahu, dikarenakan di mana tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisinya. Apabila ada yang bisa menggantikan posisinya, maka tidak mengapa dia keluar karena ada yang menggantikan posisi dia. Tetapi jika tidak, maka itu merupakan penggugur kewajiban jihad bagi dia. Fa idza kana la yujadu man huwa afqahu minhu yasqutu anhu al-khuruj lil jihad. Beliau mengulangi lagi bahwa apabila tidak ada orang yang lebih faqih dari dia dalam ilmu, sehingga orang yang paling faqih itu yang lebih dibutuhkan manusia, apalagi di daerah yang sedikit orang yang berilmu. Jika tidak ada orang yang lebih faqih dari dia, maka dia gugur darinya kewajiban jihad tersebut. Nadharan li hajatil muslimin, adalah karena memandang, mempertimbangkan kebutuhan kaum muslimin kepada orang ini. Kebutuhan kaum muslimin kepada orang ini, bahkan keluarnya dia untuk berjihad fisabilillah itu merupakan mafsadah yang besar. Manusia akan jauh dari ilmu, kembali terjatuh kepada kesesatan dan kesyirikan mereka, tidak ada yang peringati mereka, maka ini kondisinya lebih parah. Bahkan maslahatnya lebih besar apabila dia tidak ikut serta dalam jihad, karena manfaat dia lebih luas daripada mati syahid dia. Itulah 9 poin yang menggugurkan kewajiban ibadah al-jihad fi sabilillah. Dan ini yang dimaksud penggugur jihad di sini adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Adapun yang hukumnya fardu ain, maka semuanya bergerak, berjihad sesuai kadar kemampuan yang dia miliki. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.